Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga di daerah yang lainnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak memasuki silsilah nomor 98 dengan tema anak dan pendidikan seksual bagian yang pertama. Sering ketika kita mendengar kata seks, ada sebagian atau banyak di antara kita yang merasa tabu untuk memperbincangkan masalah ini. Padahal dorongan seksual yang ada di dalam diri manusia itu yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan adanya dorongan seksual di dalam diri manusia adalah siapa? Allah. Kira-kira dorongan seksual itu adalah seputar ketertarikan laki-laki kepada wanita, atau sebaliknya, ketertarikan wanita kepada laki-laki. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Bahkan, kalau laki-laki tertarik sama laki-laki itu bahaya. Atau wanita tertarik dengan wanita itu bahaya. Justru, itu adalah kondisi yang tidak normal. Laki-laki tertarik wanita itu normal. Wanita tertarik laki-laki itu normal. Dan kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya ketertarikan kepada lawan jenis? Itu kan bawaan. Bawaan dari lahir. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan perasaan itu di dalam diri manusia? Dan kita tahu persis bahwa setiap apa yang ditakdirkan Allah itu pasti ada hikmahnya. Apakah kita tahu atau tidak? Tapi ada. Masalah kita tahu atau tidak itu kembali kepada keterbatasan kita. Tapi pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, kenapa kok ada ketertarikan kepada lawan jenis atau apa yang disebutkan dengan potensi seksual di dalam diri manusia? Di antara hikmahnya, dan bukan satu-satunya hikmah, adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Untuk apa? Menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis, maka tidak ada pernikahan. Dan kalau tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan, berarti manusia akan punah atau habis. Kalau manusia habis, yang ngurusi bumi siapa? Ya. Yang akan berangkat ke masjid siapa? Yang akan ngurusi kurban siapa? Kalau bukan manusia. Masa kambing? Kambing ngurusi apa? Kambing. Ya gak bisa. Maka dari situlah kita mengetahui betapa tingginya hikmah Allah Azza wa Jal. Ketika menciptakan di dalam diri manusia adanya kecenderungan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat manusia batasan usia dia bisa melakukan kegiatan seksual ini. Jadi ada umur tertentu dia bisa melakukan hal ini. Tidak sembarang umur. Makanya di dalam agama kita yang namanya pernikahan itu tidak sembarang umur. Tapi ada umur tertentu yang kira-kira pada usia tersebut dia bisa melakukan aktivitas seksual ini dengan baik dan bukan sekedar melakukannya tapi siap untuk menanggung resikonya. Maka ketika anak kita bertanya tentang sesuatu seputar seksual, kita sebagai orang tua jangan menanggapi secara negatif berlebihan. Akan tetapi sikap yang benar kepada anak kita adalah kita ajak anak tersebut untuk berbicara dari hati ke hati. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa adanya dorongan di dalam dirimu untuk suka kepada lawan jenis. Seandainya anak kita laki-laki, berarti dia suka kepada siapa? Perempuan. Kalau seandainya anak kita perempuan, maka dia suka kepada laki-laki. Kita katakan kepada anak kita, nak, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dan yang menciptakan perasaan itu di dalam diri kita adalah Allah. Akan tetapi, nak, ya, perlu ada akan tetapinya. Akan tetapi, nak, bahwa kecenderungan kepada lawan jenis itu tidak dilakukan secara asal-asalan. Atau tidak boleh diumbar tanpa aturan. Di dalam agama kita, kecenderungan seksual tadi diatur dengan aturan yang terbaik yang tidak ada di dalam aturan agama manapun. Adanya ada dalam adanya di dalam agama Islam. Nah itulah yang seharusnya kita jelaskan kepada anak kita. Sambil anak kita jaga. Jangan sampai kecenderungan seksual tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang membuat anak melakukan perilaku menyimpang. Contohnya bagaimana? Faktor luar. Film. Nama film, maaf, film porno, ya. Dan itu gampang diakses di zaman kita ini lewat sebuah benda yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Nama HP. Ini contoh faktor luar yang bisa membahayakan kecenderungan anak kita. Adanya ketertarikan kepada lawan jenis manusiawi. Tapi ketika dia didorong oleh faktor luar yang berbahaya, dia mulai bisa mengakses internet lewat HP-nya. tanpa ada pengawasan dari siapa? Orang tuanya. Ada sebagian orang tua bersikap latah. Latah niku napa? Napa latah? Latah ya latah. Tiru-tiru. Napa? Tiru-tiru. Ancane tuku HP sing apik, melu tuku HP sing apik. Ditakoni, kenapa kok beli HP yang bagus? Ya, tiru-tiru. Gak tahu apa manfaatnya, apa bahayanya, efek negatifnya apa, efek positifnya apa, kemudian anak begitu saja dikasih HP tersebut. Bahkan orang tuanya pun tidak bisa membuka HP anaknya, karena sama anaknya dikasih password. Ya. Qadarallah masyaallah, orang tuanya ngasih HP yang penuh dengan teknologi, ternyata orang tuanya gaptek. Gagap nopo teknologi. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau mau cari aman enggak usah dikasih. Ya, enggak usah dikasih fasilitas tersebut. Kalau mau cari aman. Dan itu lebih selamat insyaallah. Alhamdulillah ketika dulu kita SD TK pernah pegang HP? HP? Boten. Bisa hidup? Bisa hidup? Nah ini buktinya sampai sekarang. Kita bisa hidup. Ya. Maka ini contoh faktor luar. Ini contoh faktor luar. Nah, terus bagaimana Ustaz kita melakukan pendidikan seksual kepada anak kita? Saya akan sampaikan beberapa poin secara global. Ya, saya akan sampaikan beberapa poin secara global. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan rinci. Insya Allah pada saatnya kita akan rinci. Terutama ya adalah poin yang pertama, yaitu tentang adab meminta izin. Ini yang pertama. Yang pertama, seputar arahan global untuk membantu orang tua bisa melakukan edukasi yang benar tentang pendidikan seksual adalah mengajarkan kepada anak adab meminta izin. Kenapa? Mengajarkan kepada anak adab meminta izin. Salah satu etika yang diajarkan di dalam Islam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan nanti kita akan terkagum-kagum ketika kita mengetahui betapa detil dan hati-hatinya ajaran Islam, adalah adab minta izin. Apa yang dimaksud dengan adab minta izin? Ketika anak mau masuk kamar orang tuanya. Kan kita di rumah kan ada kamar bapak dan ibu, ada kamar siapa? Kakak, ada kamar adik, ada kamar pembantu, ya. Ada kamar nenek, kakek gitu ya. Kita masing-masing, terutama mereka yang mungkin di rumahnya memiliki ruang-ruang ya, karena mungkin ada sebagian orang yang tidak punya ruang seperti itu, dan kalau memang itu karena keterbatasan ekonomi ya, mudah-mudahan tidak mengapa sambil berusaha hati-hati di dalam berperilaku. Nah, ketika anak mau masuk kamar orang tuanya atau masuk kepada kamar kakaknya, kakaknya perempuan, dia laki-laki, atau masuk kepada rumah orang lain, apalagi rumah orang lain. Karena kamarnya orang tua itu kan masih dalam satu rumah. Kamarnya kakak masih dalam satu rumah. Apalagi rumah orang lain. Ketika anak mau masuk kamarnya orang tua, atau kamarnya saudara, atau rumah orang lain, maka harus dimulai dengan salam. Seyogianya dimulai dengan salam, lalu baru minta izin masuk. Jadi ada dua. Ada salam dengan nama minta izin. Dan itu dua hal yang berbeda. Karena belum tentu orang yang salam itu boleh masuk. Ya, ini harus dipahami. Salam masalah, ya. Salam adalah sebuah etika, dan minta izin adalah etika yang lainnya, yang berbeda. Terus bagaimana caranya Ustaz? Caranya salam dulu. Assalamualaikum. Dijawab atau tidak? Ya. Kalau seandainya dijawab, waalaikumsalam misalnya, waalaikumsalam warahmatullah misalnya. Atau ternyata yang kedua baru dijawab, atau yang ketiga ternyata enggak dijawab. Satu, dua, tiga. Etikanya di dalam agama kita kalau tiga kali salam nopo enggak dijawab, maka dipersilahkan untuk pulang. Ya. Waduh Ustaz, saya dari Jawa datang ke Sumatera Ustaz. Saya tiga kali salam langsung pulang Ustaz. Ya lihat situasi dan kondisi ya. Anda bisa nunggu mungkin di situ sampai orangnya pulang, karena mungkin tiga kali salam karena orangnya enggak ada di rumah, itu kan bisa saja ya. Apalagi perjalanan jauh dari Jawa kemana ke Sumatera itu ya tidak sesaklek itu dalam tanda kutip. Nah, ketika Anda mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam, maka saat itu baru Anda minta izin. Ya. Boleh enggak saya masuk? Atau dari pihak tuan rumah itu membukakan pintu. Pihak pemilik kamar membukakan pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pintunya dibuka. Ketika pemilik rumah atau pemilik kamar itu mempersilahkan Anda untuk masuk, baru saat itu kita boleh masuk. Dan ini adab membedakan antara salam dengan minta izin itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27. Surat apa? An-Nur ayat 27. Dan insya Allah ayat ini akan kita bawakan nanti ketika pembahasan rinci. Ini baru global saja. Ini baru global. Nah, kenapa kok di dalam Islam itu dianjurkan atau diajarkan etika salam dan meminta izin? Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga nopo pandangan mata. Maaf orang tua, ketika di kamar itu apa yo pakaiannya rapet. Rapet nopo boten? Ya boten lah. Ya. Ibu-ibu ya, ketika di dalam kamar kan pakaiannya ya bukan pakaian yang lengkap gitu ya. Kadang maaf cuma pakai daster kadang-kadang, dan dasternya juga mungkin bukan daster yang sampai bawah, mungkin hanya sedikit di bawah lutut misalnya. Di kamar kok. Nah, bukan di mana? Bukan di luar. Sehingga mau tidak mau berarti kan auratnya akan kelihatan. Ya. Sedangkan anak kita, seandainya laki-laki, anak kita, dia sudah mulai paham tentang aurat. Ketika dia melihat aurat orang tuanya terbuka, itu bisa berpengaruh kepada perkembangan kecenderungan seksual anak kita. Walaupun itu tidak disengaja. Mana ada orang tua yang sengaja membuka nopo? Membuka aurat? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Sesungguhnya meminta izin itu diberlakukan. Jadi harus minta izin dalam rangka untuk menjaga pandangan mata. Jadi kenapa kok kita enggak boleh asal bludas-bludus masuk ke rumahnya orang, masuk ke kamar orang? Itu adalah untuk menjaga pandangan. Apa jadinya coba kalau misalnya kita masuk kamar kakak kita? Kakak kita perempuan, ketika masuk ternyata kakak kita sedang ganti baju. Ya, tanpa minta izin, tanpa salam, mak blus. Apa yang terjadi? Ya. Kan gak sengaja Ustaz. Loh, itu yang dihindari dalam agama kita. Sampai pandangan mata yang tidak disengaja pun oleh agama kita itu dihindari. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan efek negatif. Bagaimana anak kita pandangan matanya itu dijaga semaksimal mungkin? Ya. Yeah. Kalau seandainya di rumah saja kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita, apalagi ketika anak kita keluar dari rumah. Ya. Maka kita jangan banyak mengeluh ketika melihat, oh anak saya kok kayak gini ya. Anda bagaimana di rumah Anda? Apakah Anda sudah maksimal untuk menjaga aurat Anda sendiri di hadapan anak kita, di hadapan anak Anda, atau belum? Ya. Maka ini yang pertama. Ya. Yang pertama adalah ajarkan kepada anak adab minta nomor, minta izin. Nah, yang kedua, biasakan anak untuk menundukkan pandangan mata. Biasakan anak untuk menundukkan apa? Pandangan mata. Kalau tadi kita katakan adab minta izin itu salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga pandangan. Pandangan yang tidak sengaja. Ya, tahu-tahu masuk ke kamar, orang tua sedang pakaiannya tidak lengkap misalnya. Atau orang tua sedang ganti baju atau kakaknya sedang ganti baju. Itu kan tidak sengaja. Yang tidak sengaja saja dihindarkan. Apalagi yang sengaja. Makanya di dalam agama kita diajarkan untuk menundukkan pandangan mata. Ketika kita bicara menundukkan pandangan mata itu maksudnya menundukkan pandangan mata dari apa? Maksudnya matanya ini dijaga dari apa? Ya bukan ngobrol sesama laki-laki dijaga pandangannya atau lagi baca Al-Quran. Aduh saya harus menundukkan pandangan mata dari Al-Quran. Yo ngantuk namanya itu. Nah, ketika kita bicara menundukkan pandangan mata itu maksudnya adalah dari hal-hal yang haram, ya, menjaga pandangan mata dari sesuatu yang haram. Contohnya, ya, laki-laki melihat wanita yang bukan apa? Mahramnya, ya, wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya dengan syahwat, ya, ini harus dihindari, harus dihindari semaksimal mungkin, ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aturan ini berlaku buat laki-laki maupun buat perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakanlah kepada kaum mukminin, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, nanti akan datang ayat berikutnya tentang perempuan. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Apa hubungan antara pandangan mata dengan kemaluan? Apa hubungan? Ada hubungannya enggak? Kemaluan dengan pandangan. Ada. Ya, nyetrum. Pandangan mata itu nyetrum ke bawah. Ya. Perbuatan maaf zina kemaluan itu diawali dari zina mata. Jaranglah ada manusia berzina ujuk-ujuk. Kalau tidak ada, ya pandangan mata pertama. Ya. Masuk ujuk-ujuk, yuk zina yuk. Adanya ya dari mata dulu, ya. Kemudian SMS-an, kemudian janjian, ketemuan dan seterusnya. Ya. Makanya di sini digandengkan antara perintah menundukkan pandangan mata dengan perintah menjaga kemaluan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika azka lahum. Karena sungguh menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan itu akan lebih suci buat kaum mukminin. Jadi di dalam agama kita kesucian jiwa, kesucian tubuh, kesucian perilaku, kesucian akhlak, itu sangat dijaga. Makanya aneh ketika ada seorang muslim itu, dia tertarik dengan budaya kotor. Ya, ini kita sudah punya budaya suci. Budaya suci adalah, ya kalau mau berhubungan badan cukup dengan pasangan sahnya. Budaya kotor apa? Gonta ganti pasangan. Loh, ada yang bersih kok milih yang kotor iki piye to? Ya. budaya yang diimpor dari luar ke negeri kita. Kok mau-maunya kita ikut-ikutan yang kotor? Jenengan milih mana? Baju bersih atau baju kotor? Bersih atau kotor? Bersih. Milih rumah kotor atau rumah bersih? Bersih. Ya. Milih mobil kotor apa bersih? Bersih. Ini ada budaya yang bersih, kok malah milih budaya yang kotor dan bangga lagi. Aneh bin, ajaib. Ada orang pakai baju kotor bangga. Ada orang pakai motor kotor bangga. Ada orang pakai rumah kotor, tinggal di rumah kotor bangga. Biasanya orang yang bangga seperti itulah orang-orang yang mungkin kurang apa? Kurang sehat. Ya. Masa bangga dengan budaya gonta-ganti pasangan? Lah wong kotor kok dibanggakan? Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azkalahum." Ya, bahwa menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan lebih suci buat mereka. "Innallaha khabirun bima yasnaun." Ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Di sini kita diingatkan tentang pengawasannya siapa? Allah. Pak, jadi jenengan itu kalau menundukkan pandangan mata, jangan kalau sama ibu saja. Jadi kalau sama istrinya, masya Allah. Tapi kalau nggak ada istrinya, pripun? Nah, pelirik. Ya. Berarti itu takutnya sama siapa? Istri, bukan sama Allah. Makanya di dalam ayat ini ditutup dengan innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Masya Allah, kalau suami itu betul-betul menghadirkan perasaan tentang pengawasan Allah, insya Allah rumah tangganya itu akan sakinah mawadah warahmah tenanan, beneran. Ya, tidak ada ceritanya suami punya wanita idaman lain, ya. Nah, ini satu ayat, ini ayat 30 An-Nur ayat 30. Kelanjutannya, kalau tadi berbicara tentang kaum mukminin, sekarang berbicara tentang kaum mukminat. Kalau tadi berbicara tentang laki-laki, sekarang bicara tentang wanita. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Sama. Jadi kaum laki-laki dan kaum perempuan, kaum mukminin dan kaum mukminat, ya, kaum Adam dan kaum Hawa, itu semuanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Ini dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah, yang namanya menundukkan pandangan mata kepada lawan jenis yang bukan mahram. Bukan mahram itu ya bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan istrinya, bukan nenek kandungnya, ya. Bukan bude kandungnya. Ini berlaku bukan hanya di dunia keseharian nyata, tapi juga berlaku di televisi, di internet, di HP, di majalah, di koran, di buku. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Diusahakan semaksimal mungkin menjaga pandangan mata. Dan kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar dan berat. Kalau kita ingin anak kita terbiasa untuk menundukkan pandangan mata, maka mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita awali dari diri kita sebagai orang tua. Dan ini nasihat buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Awali dari diri kita, kasih contoh yang baik. Seandainya kita sebagai orang tua ngasih contoh yang seperti itu, insya Allah anak kita akan lebih mudah untuk mengamalkan etika yang diajarkan di dalam agama kita tadi. Kita akan sambung insya Allah masalah ini, anak dan pendidikan seksual, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kita. Ya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materi di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita akan buka pertanyaan atau kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kerabat muslim. Yang pertama dari WhatsApp, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, sampai batas apa kita menjelaskan pendidikan seks kepada anak? Karena kalau dijelaskan, diceritakan dari segi agama sampai ilmu umum, masih saja ingin tahu terus, Ustaz. Demikian, Ustaz. Insya Allah nanti kita akan bahas secara rinci. Ini baru pembahasan tentang apa? Tentang global, ya. Jadi yang namanya pendidikan seks, itu tidak sampai diceritakan secara detail bagaimana cara hubungan biologis laki-laki perempuan. Itu gak perlu dijelaskan itu. Itu sudah tahu sendiri. Nah, sudah tahu sendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memiliki mekanisme untuk itu. Coba kenapa kok kita itu ada mimpi basah? Ya, mimpi basah itu apa toh? Kudanen. Bukan. Ya, mimpi basah itu mimpi berhubungan biologis laki-laki dengan wanita. Itu salah satu contoh kecil bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang mekanisme hubungan biologis dengan lawan jenis. Jadi gak perlu dijelaskan secara detail, kamu gini, gini, gini. Ya, kita sudah tahu, itu sudah Allah tanam di dalam diri kita. Artinya tidak sedetil itu. Ya, tidak sedetil itu. Lagi pula, masih ada hal-hal yang lebih penting untuk kita jelaskan kepada anak kita selain hal yang tadi ditanyakan. Tapi insya Allah nanti kita akan membahas agak rinci lagi. Cuman bukan masalah yang tadi, ya, bukan masalah bagaimana cara berhubungan biologis dan seterusnya, ya, bukan masalah itu. Dan itu pun kalaupun dibahas oleh para ulama kita, seandainya itu pun dibahas oleh para ulama kita, maka dibahas dalam skup yang terbatas. Ya, skup yang terbatas untuk orang-orang yang terbatas yang akan melakukan pernikahan misalnya. Masih anak SD sudah dijelasin kayak gitu buat apa? Ya, apa manfaat yang didapatkan? Apa manfaat yang didapatkan kecuali hanya membuat anak itu tersibukkan untuk memikir sesuatu yang belum saatnya untuk dipikir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ahmad yang ada di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Usia berapa anak dipisah dari tempat tidur orang tua, Ustaz? Anak saya sudah 9 tahun masih tidur bersama dengan orang tua. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ini termasuk pembahasan detail insyaallah, ya. Ini termasuk pembahasan detail, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya bahwa ada usia-usia tertentu, ya. Kalau usia 9 tahun ya sebaiknya sudah mulai dilatih untuk apa? Untuk dipisah, ya, untuk dipisah. Ya memang butuh latihan. Dan itu bisa disiasati, ya. Kalau memang anak masih kesulitan, bisa disiasati kalau anaknya laki-laki tidurnya ditemani oleh bapaknya dulu. Ya, itu yang kami lakukan dengan anak-anak kami. Nah, jadi bapaknya sing ngalai. Bapaknya yang ngalai nemeni anak laki-laki karena kadar Allah anak saya kan laki-laki semua, empat-empatnya laki-laki semua. Jadi ya bapaknya sing kudu ngalai, ya, karena awalnya dia belum bisa untuk tidur sendirian, maka kita bapaknya yang ngalahin nemeni. Lagi pula kalau anak biasanya kalau umurnya deket gitu, nggak ditemeni itu biasanya malah ribut sendiri, mainan, nggak tidur, ya. Akhirnya kita yang berusaha untuk berkorban untuk menemani. Itu bisa disiasati seperti itu, dan insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang masalah memisahkan anak dalam saat tidur dari orang tuanya. Dan juga bukan dari orang tuanya saja, juga dari siapa? Dari kakaknya, saudaranya yang berbeda jenis kelaminnya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, Berapa batasan usia anak yang sudah tidak boleh melihat aurat orang tuanya? Syukran jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Ketika anak sudah mulai memahami yang namanya aurat. Ketika anak sudah mulai memahami yang namanya aurat. Dan itu bisa jadi dari satu zaman ke zaman yang lain berbeda. Kalau di zaman kita ini termasuk cepat. Ya, termasuk cepat. Ya, karena tadi perkembangan teknologi yang kurang dibarengi dengan edukasi yang benar dari orang tua. Maka ketika anak sudah mulai tahu aurat, maka disinilah peran orang tua untuk menjaga auratnya baik-baik. Dan orang tua berhak, ibu terutama, berhak untuk mengunci pintu. Untuk mengunci pintu kamarnya dari dalam. Ya, ketika dia dalam keadaan tidur misalnya, makanya nanti kita akan jelaskan dalam detail adab minta izin, kapan-kapan yang anak itu harus minta izin. Kapan dianjurkan, kapan harus. Di antaranya adalah ketika waktunya istirahat. Ya, ketika waktunya istirahat. Karena biasanya ketika istirahat, kita tidak sadar ketika tidur, mungkin aurat kita terbuka. Maka tidak apa-apa pada saat itu kita kunci. Supaya anak tidak bludes, bludus asal masuk, tahu-tahu, maaf, mungkin auratnya ibunya itu tersingkap. Ya. Dan itu jangan dianggap sebuah sesuatu yang biasa, ya, karena berbahaya. Karena berbahaya kalau dibiarkan terus-terusan demikian. Ya, silakan. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita, Umu Abdillah di Jakarta, yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita menjelaskan pada anak kita yang masih berusia balita 5 tahun ketika dia melihat mohon maaf, auratnya dari lawan jenis, dan dia bertanya kenapa berbeda dan kenapa tidak sama dengan punyaku. Bagaimana cara menerangkan yang tepat untuk anak tersebut? Silakan, Ustaz. Kalau tidak sengaja, dan jangan disengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya pas lagi ada tamu misalnya, dia lagi ganti popok misalnya, ganti popok anaknya di situ misalnya. Sedangkan anaknya laki-laki, sedangkan anak kita adalah perempuan atau wanita misalnya. Kemudian dia bertanya, kok tidak sama dengan punya aku? Ya iya, karena dia laki-laki, kamu perempuan. Jadi cukup hanya sebatas itu saja. Ya, cukup hanya sebatas itu saja, tidak perlu terlalu detail. Ya. Dan itu saya pikir anak-anak itu membutuhkan jawaban sesuai dengan kadar otaknya. Jadi jawaban yang diberikan kepada anak dengan jawaban yang diberikan kepada remaja, kemudian jawaban yang diberikan kepada dewasa, itu kan tidak sama. Walaupun intinya sama, akan tetapi kualitas jawabannya berbeda-beda. Untuk anak itu cukup simpel jawabannya. Dan biasanya anak usia segitu dijawab dengan jawaban yang simpel, dia langsung, oh iya. Kan memang itu masuk akal sekali. Kok beda punya dia dengan punya saya? Ya beda, karena kamu laki-laki, dia perempuan. Atau sebaliknya, karena kamu perempuan, dia laki-laki. Selesai. Tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Kalau misalnya anak itu tetap, loh kenapa kok berbeda laki-laki perempuan? Anda bisa katakan, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan. Ya. Maka ini jawaban-jawaban global seperti ini, insya Allah cukup untuk memberikan kepuasan buat anak-anak kita. Dan kalau bisa dihindari yang seperti itu. Ya, kesempatan untuk melihat aurat lawan jenis kalau bisa dihindari. Ya. Iya, terima kasih Ustaz dan juga Radio Roja, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Kami syukron atas kesempatan yang telah diberikan. Dari Radio Bas FM Salatiga ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya sudah mulai mengenal serasa suka dengan lawan jenis. Bagaimana cara saya untuk mengedukasi pada anak saya, dan anak saya ini adalah seorang wanita atau seorang putri, di mana ia sekarang sudah sering kemana-mana bersama dengan rekan-rekan laki yang lain. Silakan, Ustaz. kalau sudah mengenal lawan jenis, maka Anda sebagai orang tua perlu menjelaskan batasan-batasan hubungan antara wanita dengan laki-laki. Mana yang boleh, mana yang tidak. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan jelaskan tentang etika berhubungan dengan lawan jenis. Gak boleh berduaan, gak boleh bergandengan, gak boleh bersentuhan, ya. Kemudian menundukkan pandangan mata, ya. Tidak boleh terlalu dekat, ya. Ini harus dijelaskan kepada anak. Kemudian kenapa itu diatur dalam agama kita? Jadi anak-anak di zaman kita ini cenderung jauh lebih kritis dibandingkan dengan anak-anak pada zaman dahulu. Ya, karena mau tidak mau adanya gelombang pengetahuan melewati alat-alat komunikasi, kemudian melalui internet dan seterusnya, itu semakin datang semakin kencang gitu loh. Jadi mau gak mau kita perlu menjelaskan. Ya. Kenapa kok di dalam agama kita gak boleh laki-laki sama perempuan berduaan? Ya, dijelaskan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau ada laki-laki dengan perempuan berduaan, maka yang oknum yang ketiganya adalah siapa? Setan. Sehingga nanti terjadilah hal-hal yang tidak terpuji. Ya, itu bisa dijelaskan kepada anak. Kemudian, kamu menyukai lawan jenis, itu manusiawi. Akan tetapi bukan berarti kemudian kamu lantas boleh untuk selalu memikirkan dia. Karena yang namanya otak itu bisa juga berzina, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian bukan berarti kamu lantas boleh untuk dekat-dekat dengan dia karena sekarang belum waktunya. Ya, ada usia-usia tertentu di dalam agama kita yang kita diizinkan untuk mengungkapkan, untuk melampiaskan adanya kecenderungan kepada lawan jenis tersebut. Itu bisa dijelaskan kepada anak. Dan tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh anak kita. Ya, silakan. Ya, syukran atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Pak Wawan yang ada di Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merasa bingung ketika anak saya laki-laki ini lebih suka atau lebih digandrungi oleh anak wanita dan mereka seakan-akan tertarik dengan anak saya. Anak saya sekarang sedang duduk di bangku SMA kelas 2. Di mana saya merasa takut ketika nanti akan ada pergaulan yang tidak benar dan mohon solusinya. Silakan Ustaz. Solusinya adalah Anda perlu memupuk keimanan anak Anda dan terutama Anda sendiri. Bagaimana Anda katakan kepada anak Anda bahwa kamu dikagumi oleh lawan jenis, itu dari satu sisi mungkin menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang ganteng, katakanlah, dan itu harus disyukuri. Tapi dari sisi lain, dijelaskan kepada anak kita bahwa kondisi seperti itu bisa menjadi pintunya setan untuk mencelakakan kamu. Ya, dan kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang kalau boleh saya katakan bermata elang. Bermata apa? Elang. Elang itu adalah pandangannya sangat sangat tajam. Alias kita harus betul-betul mengetahui semaksimal mungkin detail, semaksimal mungkin semampu kita apa yang dialami oleh anak kita. Dan tentunya cara kita untuk menggali itu bukan seperti seorang polisi yang menginterogasi penjahat yang melakukan sebuah kejahatan. Tapi kalau bisa adalah dari hati ke hati, sehingga kalau bisa anak itu yang cerita. Ya. Abi, Umi, atau Pak, Bu, tadi ada temanku ini ngirim surat. Nah, biarkan dia yang apa? Yang cerita. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kalau misalnya ada kedekatan yang maksimal antara anak dengan orang tuanya. Anak merasa nyaman untuk menceritakan apa yang dia alami di sekolahannya. Maka dari situ ketika anak mulai terbuka, nah peran kita orang tua adalah untuk mengarahkan. Nah, yang seperti ini sebaiknya dihindari. Ya. Dan ini perlu, kalau misalnya anak enggak cerita, Anda yang bertanya, Anda pancing. Ya, Anda pancing. Misalnya suatu saat, nak, kalau boleh tahu HP kamu itu kontaknya siapa saja. dilihat ini namanya siapa nak, kemudian hubungannya SMS-nya apa isinya, ya tanyakan kepada anak, oh yang seperti ini kurang baik nak, ini harus dihindari, bisa menjadi pintu setan untuk menggoda kamu dan seterusnya. Dan insya Allah ikuti terus kajian ini, mudah-mudahan nanti akan tiba saatnya kita membahas tentang pergaulan muda-mudi. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di sini dari hadirat yang ada di sini. Ustaz, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib, melebihi amalan yang sunnah. Terus bagaimana dengan seorang wanita yang punya utang puasa Ramadan? Apakah lebih baik bayar hutang dulu atau puasa Syawal dulu? Atau puasa sunnah Syawal dulu mengingat waktu Syawal terbatas? Puasa wajib dulu. Kan bulan Syawal ada 30 hari. Utangnya berapa hari? Kalau seorang wanita datang bulan itu rata-rata berapa hari? 7 hari, 10 hari. Sedangkan bulan Syawal ada berapa hari? Ada 30 hari, 29 hari, kurangilah Idul Fitri 1, tinggal 28 misalnya. Kemudian Anda gunakan untuk puasa bayar utang 10 hari. Berarti masih sisa berapa? 28 kurangi 10? 18 hari. Syawal cuma berapa hari? Cuma 6 hari. Berarti masih sisa 12 hari. Cuman memang harus disiplin. Tidak nopo? Tidak mengundur? Mundur. Ustaz mohon penjelasannya tentang kurban yang tidak boleh dipotong itu kuku dan rambutnya hewan atau orang yang berkurban. Kalau di dalam bulughul maram yang tidak boleh dipotong adalah rambut dan kukunya hewan. Nah ini perlu dipastikan ini. Apa benar ini dalam kitab bulughul maram? Coba bagi penanya tolong dibawa kitabnya. Ya karena para ulama dengan jelas dan gamblang menerangkan bahwa yang tidak boleh dipotong itu adalah sahibul kurban, manusia yang akan berkurban, bukan apa? Bukan hewannya, ngapain hewan dipotong-potong? Yang hewan dipotong itu nanti dagingnya kalau sudah disembelih, kukunya, kulit ya, apa namanya? Rambutnya hewan itu enggak ada hubungannya, ya. Enggak ada hubungannya. Maka karena sudah disebutkan dalam kitab Bulughul Maram seperti itu, tolong nanti kalau bisa dibawakan, bisa jadi mungkin ada sedikit kekeliruan di dalam memahami apa yang termaktub dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.